إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم merupakan perkara yang hendaknya terpatri pada diri kita ikhwan fillah bahwasanya perkara yang merupakan asal segala kebaikan adalah al-ilmu sebagaimana perkara yang merupakan asal semua kejelekan adalah kejahilan. Perkara itu adalah setiap muslim hendaknya berusaha untuk mendapatkan perkara yang pertama yaitu ilmu dan menghilangkan perkara yang kedua dari dirinya yaitu kejahilan. Karena memang yang merupakan talukur kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmunya. Dan ilmu fadilah ketika kita dapati pujian-pujian dan keutamaan-keutamaan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i, ilmu dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia terhadap perkara-perkara agamanya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya talaqqu kebaikan seorang hamba adalah pemahaman dia terhadap agama kita. Dan tentunya seorang untuk bisa memahami agama ini ikhwan fillah butuh menempuh jalan-jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab dan akibat. Akibat tidak akan ada kecuali ketika ada sebabnya. Demikian pula ilmu ikhwan fillah. Seorang ingin mendapatkan ilmu, seorang ini mendapatkan pemahaman terhadap agama, maka butuh menempuh sebab-sebabnya. Dan di antara sebab terbesar seorang bisa memahami agama ini ikhwan fillah adalah dengan mempelajari lughah, mempelajari bahasa yang dengannya Al-Qur'an dan As-Sunnah datang. Karena bagaimana mungkin seorang bisa memahami agama ini tanpa memahami Al-Quran, tanpa memahami As-Sunnah? Dan bagaimana seorang bisa memahami Al-Quran demikian pula As-Sunnah tanpa memahami bahasanya? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan bilisanin Arabiyyin mubin tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang sifatnya menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih bahasa tersebut sebagai bahasa Al-Quran dikarenakan kemampuannya untuk menjelaskan dengan penjelasan yang begitu gamblang, sehingga diterangkan di sini bilisanin Arabiyyin mubin, yang menunjukkan bahwasanya agama atau bahwasanya bahasa-bahasa yang lain tidak akan bisa mencapai penjelasan sebagaimana penjelasan yang dihasilkan oleh bahasa Arab. Oleh karena itulah, hendaknya seorang thalibul ilm ketika menginginkan dirinya bisa paham terhadap agama ini, maka berusaha untuk mencurahkan upayanya demi memahami bahasa tersebut, bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun dan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bimbingan-bimbingannya kepada umat. Dan bahasa Arab ikhwan fillah mempunyai beberapa cabang-cabang ilmu. Para ulama rahimahumullah taala telah membagi bahasa Arab menjadi beberapa cabang. Di antaranya adalah ilmu nahwu. Dan pembagian-pembagian ini tidak lain untuk memudahkan orang-orang dalam mempelajarinya, sehingga masing-masing cabang seseorang bisa memperdalam sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan di antara cabang ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu, yang merupakan ilmu terpenting di antara ilmu-ilmu bahasa Arab. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ilmu nahwi minal ulumil islamiyyatil muhimmah allati yajibu 'alal muslimina an yu'tuha ihtimama. Ilmu nahwu termasuk di antara ilmu-ilmu Islam yang penting, yang wajib bagi kaum muslimin untuk memberikan perhatian terhadap ilmu tersebut. Kenapa? In a'da'ul islami yunafiruna al-muslimina an-lubati dinihim. Dikarenakan musuh-musuh Islam, mereka memalingkan kaum muslimin dari bahasa agama mereka. Wa yashghalunahum bima laysa min daruriyyati dinihim wallahu al-musta'an. Dan mereka menyibukkan kaum muslimin dengan apa-apa yang bukan merupakan perkara-perkara penting dalam agama mereka. Wallahu musta'an. Dan ini perkara yang kita saksikan bersama ikhwan fillah, di mana kebanyakan kaum muslimin mereka enggan untuk mempelajari bahasa Arab dan lebih memilih untuk mempelajari bahasa orang-orang kufar, merasa bangga dengan bahasa mereka daripada mempelajari bahasa yang Al-Quran diturunkan dengannya. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengannya. Sehingga tidak pantas bagi seorang talibul ilm, terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka dengan sunnah, kemudian sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap bahasa ini. Dan kalau kita melihat para salaf kita ikhwan fillah, sungguh mereka termasuk di antara manusia-manusia yang mempunyai kecemburuan yang sangat terhadap bahasa Al-Quran tersebut. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memukul anak-anak mereka ketika mereka keliru dalam pengucapan bahasa. Semua ini ditujukan untuk apa? Mereka lakukan untuk apa? Untuk menjaga kefasihan bahasa tersebut dan menjaga kelurusan bahasa tersebut dari kesalahan-kesalahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kana as-salafu yu'addibuna auladahum 'ala al-lahn. Fa nahnu ma'muruna amra ijabin aw amra istihbabin an nahfadz al-qanun al-'arabi." ونصرح الألسنة المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها فلو ترك الناس على لحنهم كان نفسا وعيبا. Dulu salaf mereka memberikan pelajaran adab terhadap anak-anak mereka atas kesalahan-kesalahan dalam bahasa. Ketika mereka berkata-kata dengan bahasa yang keliru, yang disebut dengan al-lahn, maka mereka diberi taklim baik dengan pukulan atau yang lainnya. Maka kita pun diperintahkan, baik perintah di sini bisa perintah yang sifatnya wajib, bisa perintah yang sifatnya mustahab, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga tata bahasa Arab. Dan diperintahkan untuk memperbaiki lisan-lisan yang melenceng dari bahasa Arab tersebut. Jadi kita berusaha untuk meluruskan lisan-lisan kita sehingga bisa mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. فَيَحْفَظَ لَنَا طَرِيقَةَ فَهْمِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ. Sehingga dengan hal tersebut, ikhwani fillah, bisa menjaga kita jalan untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Karena tentunya bagaimana kita bisa benar dalam memahami Alkitab dan Sunnah kalau kita dalam bahasa keliru. Keliru dalam memberikan harokat antara fathah dengan dhammah saja, ikhwani fillah, ini fatal dalam pemahaman. Sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran akidah, ikhwani fillah, di antara tahrif yang ditetapkan oleh ahlu ta'til pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ini lafaz yang hak. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tapi ahlu ta'til mengubahnya dengan mengubah satu harakat saja. Tapi akhirnya menimbulkan kesalahan yang fatal dan makna yang sangat batil. Yaitu mereka katakan ayatnya tidak demikian, tapi bunyinya wa kallama Allah Musa taklim. Jadi mereka ingin meniadakan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini mereka ingin menekankan bahwasanya yang berbicara itu adalah Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Musa. Nah, kalau yang demikian ini seorang talibul ilm, seorang sunni salafi tidak memahaminya, maka khawatir dia terjatuh dalam perangkap-perangkap ahlul bidah. Sehingga dengan menjaga dan memahami tata bahasa Arab, ikhwani fillah, kemudian memperbaiki lisan-lisan yang melenceng darinya, seorang bisa terjaga dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Demikian pula kita semua diperintahkan untuk iqtida bil arabi fi khitabiha, mengikuti Arab dalam pembicaraan-pembicaraan mereka. Kenapa? Karena seandainya manusia dibiarkan dalam kesalahan-kesalahan mereka, dalam lahan yang mereka ucapkan, maka ini merupakan kekurangan dan aib yang ada pada seseorang. Dan ilmu nahwu ini, ikhwan fillah, dikatakan oleh para ulama sebagai fathul ulum, kampaknya ilmu-ilmu. Diibaratkan seperti kampak, kenapa ikhwan fillah? Dia merupakan senjata utama yang dengannya dia bisa meraih perkara-perkara yang lain. Sebagaimana seorang yang memiliki kampak, dia bisa mencari kayu bakar, bisa menebang pohon, bisa membuka jalan, dan seterusnya. Maka dengan ilmu nahwu juga demikian. Seorang bisa memahami ilmu nahwu, maka terbuka jalan baginya untuk memahami ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu fikih maupun ilmu tafsir dan ilmu hadis serta cabang-cabang ilmu yang lain. Oleh karena itulah seorang talib yang tidak menguasai ilmu ini, maka sulit baginya untuk berkembang. Sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala senantiasa menyemangati para penuntut ilmu dan mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari nahwu. Memang di awal-awal ikhwan fillah, ilmu nahwu ini terasa sulit. Terlebih lagi seorang yang baru belajar pertama kali, karena padanya istilah-istilah yang baru yang dia harus berkenalan. Namun jangan sampai seorang ketika mendapati kesulitan padanya, dia menjauh. Kenapa? Karena ketika seorang menjauh dari ilmu ini, dia akan mendapatkan ilmu itu semakin terasa sulit. Berbeda ketika seseorang mendekat. Semakin seseorang mendekat kepada ilmu ini, maka dia akan melihatnya mudah. Baik. Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Jurumiyah, beliau mengatakan an-nahwu fi awalihi sahbun wa fi akhirihi sahdun. Ilmu nahwu itu pada awalnya adalah perkara yang sulit, ilmu yang sulit, dan di akhirnya perkara yang mudah. Dan ini bukan sekedar omong kosong belaka, ikhwan fillah, tapi dikatakan berdasarkan pengalaman. Memang namanya seorang yang belajar di awal-awalnya sulit, dan sulit akan tetap sulit apabila seorang menjauh darinya, tidak mengerahkan kemampuan dan usahanya. Namun kalau seseorang mencurahkan kemampuannya, memberikan waktu dan pikirannya untuk memahaminya dengan disertai permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan pemahaman terhadap ilmu tersebut, maka akan menjadi mudah. Wa qad ustila li baitin min qasabin wa babuhu min hadid. Dan telah dimisalkan ilmu ini, ikhwani fillah, yaitu ilmu nahwu, dengan sebuah rumah dari kayu. Akan tapi pintunya terbuat dari besi. Ya, pintu besi, seorang mau mendobraknya di awal pertama kali, ikhwan fillah, sulit. Ini di pintu pertama kali, sehingga butuh dikerahkan sekuat tenaga untuk bisa mendobrak pintu tersebut. Adapun kalau seorang sudah mampu untuk mendobraknya, maka setelah itu mudah. Dan di antara kitab-kitab yang membahas tentang ilmu nahwu yang mudah dan kita melihat keberkahan padanya adalah Al-Ajurumiyah. Kitab yang mudah dan bahkan tidak seorang alim pun, ikhwan fillah, mungkin kita dapati mesti mereka memiliki syarah terhadapnya, mengajarkan kepada murid-muridnya kitab ini, Muqaddimah Al-Ajurumiyah, yang memang Muqaddimah ini Muqaddimah yang mudah, juga memberikan faedah yang banyak bagi para penuntut ilmu dalam cabang ilmu nahwu di awal-awal. Dan di antara syarat terhadap muqaddimah al-ajurumiyah yang bagus afanifillah adalah apa yang ada di hadapan kita ini, yaitu al-mumti' fi syarhil al-ajurumiyah. Di sana banyak sekali syarah-syarah dari para ulama, baik mutaqaddimun maupun mutaakhirun. Akan tetapi di antara syarah-syarah tersebut yang paling pas untuk keadaan kita, terlebih lagi ketika kita melihat keadaan pengarangnya, maka kitab mumti' inilah yang insyaallah ta'ala akan kita jadikan sebagai acuan pada pelajaran nahwu kita ini. Sebagaimana pula al-alamah Mukbil bin Hadi al-Wadi'i telah memuji kitab mumti' ini, dikarenakan kemudahannya, juga dikarenakan pengarang ikhwan fillah seorang yang akidahnya lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepadanya sehingga memberikan contoh-contoh dengan contoh-contoh dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Berbeda dengan syarah jurumiyah yang terkenal seperti Tuhfah Hasaniyah yang dikarang oleh Muhyiddin Abdul Hamid. Di dalamnya terdapat beberapa perkara-perkara yang menyimpang dari akidah ikhwanillah kang hamiman. Kebanyakan mereka-mereka yang terjun dalam ilmu bahasa, ilmu lughah, kebanyakannya mereka dari sisi akidah terpengaruh akidah Asy'ariyah. Oleh karena itulah seseorang ketika membaca syarah dari seorang yang dikenal akidahnya adalah akidah salafi, merasa aman. Berbeda dengan membaca kitab-kitab yang diketahui pengarangnya berakidah Mu'tazili misalnya, atau Asy'ari, atau Maturidi dan seterusnya. Terkadang dalam memberikan contoh dari Al-Quran, dia berusaha memasukkan rajutnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Zamakhsyari, seorang pentolan terdepan dari orang-orang Mu'tazilah. Dia memang diberi kefasihan lisan, akan tapi kefasihan tersebut dia gunakan untuk kebatilan. Dan sebagaimana pula kitab ini telah dipuji oleh Syekhuna Yahya Hafidzahullah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di sini, Al-Ajurumiyah kitabul hasan kitabul sahlun walaha syarhun tayyib li akhina Malik al-Mahdani jazakumullahu khairan. Jurumiyah adalah kitab yang bagus, kitab yang mudah, dan dia memiliki syarah yang bagus yang dikarang oleh saudara kita Malik al-Mahdani. Demikian pula telah dipuji oleh Syekhuna An-Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala, dan beliau terkenal dengan kekuatan pada sisi lughah ikhwanifillah. Beliau telah memuji kitab ini, itu Al-Mumti', sebagai syarah yang mufidah jiddan. Wa huwa min asy-syuruhil mufidah jiddan wa sahlah 'ala at-thalibi. Fanansahu bi qira'atihi wal istifadati minhu. Ya, Mumti' ini merupakan di antara syarah-syarah yang sangat berfaedah. Kemudian keunggulan yang lain karena mudahnya dalam penyampaian. Terkadang kita dapat pada kitab-kitab itu banyak faedahnya tapi sulit dipahami. Seperti kitab-kitab Ibnu Hisham ikhwanillah. Kitab-kitab Ibnu Hisham ini banyak sekali faedahnya dari sisi lughah, seperti Qatrun Nada, kemudian Syudurud Dhahab. Ini kitab-kitab berfaedah. Akan tapi kitab-kitab Ibnu Hisham terkenal ya sebagai kitab-kitab yang sulit dipahami terutama oleh para pemula, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya masing-masing kelebihan ikhwanifillah. Dan insyaallah taala mulai hari ini kita akan memulai mempelajari kitab tersebut kepada fillah setiap pada asar berselang-seling dengan pelajaran kasyuf subhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Kemudian perkara yang perlu diperhatikan ketika mempelajari kitab ini, yaitu yang pertama, seorang hendaknya memberikan dan mencurahkan perhatiannya untuk bisa memahaminya. Dia bertekad untuk paham, jangan cuma sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, ikhwanillah, ini kita akan buang-buang waktu saja. Nah, seorang mendapatkan keutamaan duduk di majelis ilmu, tapi tentunya seseorang jangan sampai himmahnya atau cita-citanya itu serendah itu, hanya sekedar ngalap berkah. Sebagaimana kata orang Jawa, cari berkahnya saja. Mencari keberkahan majelis ilmu, yang penting duduk di sana. Memang dia tidak dirugikan, tapi seorang penuntut ilmu tentunya hendaknya mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan sampai hilang dari waktunya sedikit pun, dan jangan sampai dia tidak memahami ilmu yang sangat penting ini. Karena ilmu ini, sebagaimana dikatakan tadi, merupakan jalan utama untuk seseorang bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini pula berarti yang harus diniatkan oleh seorang thalibul ilmi dalam memahami nahwu, yaitu dia mempelajari ilmu tersebut tidak lain adalah dengan niatan agar dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Baik, bukan untuk bergaya-gaya. Karena sebagian manusia ikhwani fillah yang mempelajari nahwu dari awal sampai tingkatan yang tertinggi, tujuannya hanya untuk bergaya-gaya, bahwasanya dia bisa membaca kitab, dia bisa menyalahkan seorang yang berbicara dikarenakan lahan yang dia terjatuh padanya dan seterusnya. Kemudian masing-masing melihat kemampuannya. Untuk para santri tentunya diwajibkan hafal matan, karena matan al-Julumiyyah merupakan matan pembuka. Sebagaimana dulu senantiasa kita ingatkan, matan-matan ilmu ikhwani fillah dibuat oleh para ulama untuk memudahkan seorang penuntut ilmu menghafalnya dan memahami pada tahapan-tahapan ilmu berikutnya. Dia ibarat seperti magnet. Ibarat seperti magnet. Kalau sudah punya matan yang merupakan magnet ini, maka mudah nantinya akan menempel dan menempel terus bertambah. Ilmu-ilmu yang merupakan tindak lanjut atau tingkatan lanjutan dari ilmu yang matannya dia hafal, itu akan menempel dan menempel terus. Karena dia punya gambaran global yang mudah terhadap cabang ilmu tadi. Sehingga jangan sampai seorang penuntut ilmu pada salah satu cabang, di antara cabang-cabang ilmu, dia tidak mempunyai satu matan pun yang dihafal. Ini penting. Sebagaimana pula hal ini dibimbingkan oleh Syekhuna Sa'id Da'az rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Musnadullah. Dan seorang penuntut ilmu memilih pada setiap cabang, di antara cabang-cabang ilmu, matan yang dia hafal. Dan untuk cabang ilmu nahwu ikhwani fillah, bagi para mubtadi, yang paling mudah adalah matan ini. Maka dia hafal. Dengan memahami matan tersebut, kemudian memahami penjabarannya ikhwani fillah, maka ini sangat membantu untuk memahami nahwu. Adapun para abah, tidak diwajibkan untuk menghafal, tapi diwajibkan untuk paham. Kalau menghafal mustahab, tain, tapi yang jelas harus paham. Diusahakan paham, yang memahami apa-apa yang dipelajari, tain, insya Allah mudah. Pelajaran ini mudah, ikhwanillah, bagi orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Barakallahu fiikum. Ini sebagai pemakziman, dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.